Ibrahim wa lahum ba'd. Qala rahimahullah, masih dalam tentang kisah Al-Hudaibiyah. Lain terakhir datang Suhail bin Amr yang ketika itu masih musyrik untuk membuat kesepakatan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mulai dengan menunggapkan bicara yang Rasulullah menyuruh apa memanggil penulis Ali bin Abi Thalib, kemudian memerintahkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak diterima oleh Suhail bin Amr ketika itu. Uktub Bismikallahumma, akhirnya dituliskan dengan Bismikallahumma, dengan menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Tumma qala, kemudian beliau SAW bersabda, menyuruh penulisnya, ini Ali bin Abi Thalib lagi, uktub hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa yang dibuat, disepakati, perjanjian yang diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Faqala Suhail bin Amr. Suhail menyanggah, fa wallah, demi Allah, law na'lamu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma saddadnaka 'anil bait wa la qatalnak. Kalau kami tahu, artinya mereka menerima bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan menghalangi engkau dari Ka'bah, dari Baitullah, dan kami tentu tidak memerangi engkau. Walakin uktub, tapi buat perjanjian, tulis Muhammad bin Abdullah. Ini hadza ma qada Muhammad alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni Rasulullah wa in kadzabtumuni, saya adalah Rasulullah, walaupun kamu mendustakan saya. Uktub Muhammad bin Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam keadaan para sahabat tidak ridha, tidak terima, sampai kemudian apa namanya Ali bin Abi Thalib ketika yang pertama menulis Bismillahirrahmanirrahim itu, kemudian menulis ini juga, akhirnya harus dihapus. Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya, dalam riwayat disebutkan. Kemudian Rasulullah menunjukkan mana yang dituliskan di situ, yang menunjukkan beliau lam yusin kitabah wala qira'ah. Jadi beliau tidak bisa menulis. Qala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an takhluwa bainana wa bainal bait fa natufa bihi. An takhlu bainana wa bainal bait fa natufu bihi. Kalian biarkan kami antara kami dan Ka'bah, artinya biarkan kami hari ini tawaf pada saat ini. Ini perjanjian pertama yang dibuat, ingin disepakati oleh beliau. Ini sudah datang semua dari Madinah ke Mekah, ternyata untuk yang niatnya untuk umrah, ya, tapi dihalangi oleh mereka. Faqala Suhail, Suhail berkata, wallahi la tatahaddatsul arab ana anna akhadna daghdatan. Nah, artinya jangan sampai, artinya kalau misalnya hari itu juga Rasulullah dan para sahabat masuk dalam keadaan orang-orang Quraisy tidak siap, kemudian apa mereka menolak yang pertama menghalangi, ternyata Rasulullah masuk juga, jangan sampai orang-orang Arab menganggap bahwa kami menerima ini karena tertekan, karena tekanan kami kalah. Ya, dalam hal walakin laka minal am al-muqbil fakataba. Tapi boleh kamu masuk tahun depan. Fakataba, maka dituliskan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh penulis ditetapkan bahwa kaum muslimin masuk ke Mekah tawaf tahun depan. Padahal Rasulullah sebelumnya sudah bermimpi, dan mimpi Rasulullah wahyu disampaikan kepada para sahabat. Sahabat tidak bertanya-tanya hari tahun ini atau kapan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu, para sahabat langsung bersiap-siap mengira itulah saatnya. Nah, ternyata ada kehendak yang hal yang lain dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam keadaan para sahabat juga tidak terima, ini sudah datang semua. Dan ini nampak terwujud dari sikapnya, sebagian sikap mereka yang lambat-lambat menerima perintah Rasulullah untuk berkorban kemudian bercukur. Faqala Suhail, ala alla ya'tika, ala alla ya'tiyaka minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu alaina. Yang kedua, kesempatan kedua, poin yang kedua, tidak datang satupun kepadamu dari kami, walaupun dia seagama dengan kamu, mukmin, muslim, kalau datang dia dari Mekah ke Madinah, kamu harus kembalikan kepada kami. Faqala al-muslimun, kaum muslimin, para sahabat itu berteriak, subhanallah, kaifa yuraddu ilal musyrikin waqad jaa musliman. Bagaimana mungkin dia dikembalikan kepada orang musyrikin padahal dia datang ke dalam keadaan muslim? Nah, ini mereka para disebutkan dalam bait berikutnya. Jadi bahwa kalau itu datang dari Madinah, kalau datang dari Madinah, maka dia tidak boleh kembali ke Madinah. Ditahan di Mekah. Subhanallah. Nah, ini tambah. Kemudian disebutkan dalam riwayat, Rasulullah mengatakan, kalau dia datang kepada kita dalam keadaan mukmin, dia kembalikan, mudah-mudahan dia bermanfaat. Ima dia menjadi da'i di sana, di Mekah, atau nanti semoga Allah berikan dia jalan keluar. Ya, diselamatkan oleh Allah. Kalau dia dari kita, mukmin, misalnya muslim, datang ke Mekah, tidak dikembalikan, nah, berarti apa maksudnya? Ya, artinya bisa jadi kenapa dia kok datang ke sana ke negeri musyrikin misalnya ketika itu Mekah masih adalah negaranya ini daulahnya orang-orang musyrikin. Kenapa dia sudah muslim datang ke sana? Nah, kalau dia memang orang baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dia akan menjadi dai di sana. Tapi kalau dia bukan orang yang jelek, maka abadahullah. Ada disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat nukil para ulama, Rasulullah mendoakan Allah jauhkan dia mudah-mudahan dari kita. Nah, qala fa bainama hum kadzalik idz jaa Abu Jandal, datang Abu Jandal bin Suhail bin yursafu fi quyudihi, yursafu fi quyudihi, yani Abu Jandal datang tiba-tiba ketika sudah dalam perjanjian seperti itu, datang Abu Jandal putra Suhail sendiri, Suhail bin Amr yang sudah muslim, dia datang yani sambil menyeret apa namanya belenggu yang ada di tubuhnya. Qad kharaja min asfali Makkah, dia datang keluar dari bawah kota Mekah. Hatta rama binafsihi baina adhuril muslimin, sampai kemudian dia melemparkan tubuhnya ke tengah-tengah kaum muslimin. Faqala Suhail, hadza ya Muhammad, pada belum distempel, tapi itu sudah artinya disepakati, berarti sudah harus berlaku. Faqala ya nabiy hadza ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma qadaituka alaihi an tarudda. Inilah yang pertama. Poin yang pertama yang kau putuskan wahai Muhammad, nah, untuk kamu kembalikan dia kepada kami. Datang Suhail, apa putra Suhail, nah, dalam keadaan dia tersiksa luar biasa, kemudian dia lemparkan dirinya ke tengah-tengah kaum muslimin, ternyata diminta oleh ayahnya, ini yang pertama, kamu buktikan perjanjian ini kamu sepakati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lam naqdiku kitab ba'd, kita belum memutuskan. Karena memang belum di stempel, artinya belum ditutup. Tapi sudah lewat poin-poinnya disebutkan. Faqala fa wallahi idzan la usalihuka idzan la usalihaka ala syai'in abadan. Kalau begitu kami aku tidak akan berdamai lagi denganmu dalam urusan apapun selama-lamanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajizhu li, biarkan dia, lepaskan dia untuk saya. Artinya yang satu ini kecualikanlah. Faqala ma ana bimujizil. Saya tidak akan biarkan dia, menyerahkan dia kepada kalian. Faqala bal fa'al, bahkan kamu kerjakanlah, artinya terimalah, serahkan dia kepada kami. Qala ma ana bifa'il, saya tidak akan lakukan. Qala Mikraz qad ajaznahu, Mikraz menyatakan kami berikan dia, padahal siapa dia Mikraz ini, kadang tidak disukai juga kalangan penduduk Quraisy, apalagi dia orang disebutkan pada apa ya, di siang lalu orang yang fajir. Faqala Abu Jandal, nah, kemudian Abu Jandal pun berkata, ya ma'syaral muslimin, uraddu ilal musyrikin wa farjitu musliman, apakah aku akan dikembalikan kepada kaum musyrikin padahal aku datang dalam keadaan muslim? Ala tarawna ma laqitu, kamu apakah kamu tidak melihat apa yang aku terima, ya, siksaan yang diterima oleh Abu Jandal. Wa kana qad udziba fillahi adaban syadida, dia betul-betul sudah disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang sangat dahsyat oleh orang tuanya sendiri, nah, ayahnya. Qala Umar bin Khattab, wallahi ma syakattu mundu aslamtu illa yauma id, belum pernah aku merasa ragu kecuali sejak masuk Islam kecuali hari itu. Bukannya ragunya akan kebenaran Islam, tapi kok seperti ini? Sampai dia datang kepada Rasulullah. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, alasta nabiyullah? Alasta nabiyullah? Bukankah engkau adalah Nabi Allah? Qala bal. Bala. Qala bala. Betul. Qultu, kata Umar lagi, alasta 'alal haq? Alasna 'alal haq? Bukankah kita di atas kebenaran? Wa'aduwana 'alal batil? Dan musuh-musuh kita di atas kebatilan. Qala bala. Betul. Fakultu alama nu'ti ad-daniya, alama nu'ti ad-daniyata fi dinina wa narji'u wa lamma yahkumillahu bainana wa baina a'da'ina. Dan kenapa, alasan apa kita menyerahkan kerendahan, kehinaan dalam agama kita, membuat agama kita terhina lalu kembali, padahal Allah belum memutuskan antara kita dan musuh-musuh kita? Qala Rasulullah SAW, inni Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Wa huwa nasiri, dia adalah penolongku. Walastu a'sihi, dan aku tidak mendurhakai Allah, tidak lancang. Ini semua yang dia, jadi apa yang disebutkan beliau di atas, perjanjian-perjanjian itu bukan dari pikiran beliau sendiri, walaupun apa itu semua dari wahyu. Nah. Qala qultu awalasta kunta tuhaddithuna anna sanatil baita wa naqufu bih. Bukankah engkau ya Rasulullah menyampaikan kepada kami bahwa kami akan yani masuk ke dalam kota Mekah dan tawaf di Ka'bah? Qala bala. Betul. Afa akhbartuka annaka ta'tihil an? Apakah saya pernah menyampaikan bahwa kamu masuk ke kota Mekah itu tahun ini? Qultula. Ini sudah. Qala fa innaka atihi wa mutawifun bihi. Dan kamu pasti akan masuk ke kota Mekah dan tawaf di sana. Nah, ini masih belum terima Umar bin Khattab, masih ganjal. Nah, faqala fa'ataitu Abu Bakar. Padahal jaraknya jauh dan Abu Bakar tidak mendengar jawaban Rasulullah, juga pertanyaan Umar. Faqultu lahu, dan ini juga menunjukkan juga kuatnya ingatan orang-orang Arab, ya, terutama khususnya Quraisy ketika itu. Panjang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kadang-kadang kita sendiri pertanyaan kita yang mungkin pendek, dan ini pernah di sebagian ulama kita, dia ada yang bertanya kemudian belum dijawab, disuruh mengulangi yang bertanya, malah gelagapan, bingung pertanyaan tadi, tidak dia hafal dengan artinya, nah, perkata-perkatanya. Nah, ini termasuk di antara tanda kekuatan ingatan mereka. Faqultu lahu kama qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq itu sama dengan pertanyaan yang diajukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raddahu alaihi Abu Bakar kama radda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa. Ya, dan dijawab oleh Abu Bakar sebagaimana Rasulullah menjawabnya, sama, kalimatnya sama, ya. Pertanyaan yang diajukan juga sama, bahkan ada tambahan, fazad wa zada fastamsik bi gharazati bi gharzihi. Peganglah terkini dengan apa yang jadi naluri ataupun ilmu beliau, yakni apa yang ada pada beliau, kebenaran beliau, hatta tamut, sampai kamu mati. Nah, fa wallahi, demi Allah, innahu la'alal haq, sungguh beliau berada di atas kebenaran. Qala Umar, fa amiltu lidzalika a'malan. Akhirnya aku mengerjakan amalan-amalan untuk menebus sikapnya kepada Rasulullah SAW. Walaupun yakni keraguan itu bukan keraguan yang membuat dia kufur kepada Allah, tidak, tapi kok seperti ini? Akhirnya ini menurut mereka ini kerendahan. Kalah berarti kaum muslimin. Allah belum memberi keputusan, tapi kok kita sudah pulang? Nah, ini Rasulullah sekarang mengalah kepada orang-orang kafir. Falamma fariqa min qadiyatil kitab, setelah selesai jadi ketetapan keputusan ini perjanjian itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada para sahabat, qumu wanharu. Berdirilah kamu dan sembelihlah ternak korban yang dibawa. Summa ihliqu, kemudian kalian bercukurlah, ya, cukur kepala rambut kalian. Fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala thalatha marrat. Tidak ada satu pun para sahabat yang berdiri sampai Rasulullah mengucapkan itu, tiga kali pun tidak ada yang bangkit. Falamma lam yakum minhum ahad, melihat tidak ada yang bangkit berdiri, Rasulullah khawatir. Ini akhirnya seperti nah, mau marah, ya ini wajar kalau beliau marah, tapi kidnap, ini jengkel atau seperti itulah mungkin. Rasulullah kemudian berdiri, qama fadakhala ala ummi salamah, beliau pun berditinggalkan mereka, kemudian masuk menemui Ummu Salamah. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Kemudian beliau terangkan kepada Ummu Salamah apa yang beliau dapati dari para sahabat. Faqalat, kata Rasulullah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, awa tuhibbu dzalik? Apakah kamu mau yang demikian? Jadi mereka mengerjakan apa yang kau perintahkan. Ukhruj thumma la tukallim ahadan kalimatan. Engkau keluar, anda keluar, kemudian jangan ajak satupun bicara, hatta tanhara badannya, sampai engkau menyembelih ternak kurban yang anda bawa. Wa tad'u khalifaka fayahliq lak. Kemudian kamu, engkau panggil yakni tukang cukurmu untuk mencukur kepalamu. Faqama Umar. Rasulullah menerima saran Ummu Salamah, kemudian fakharaja. Kemudian beliau keluar, falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik. Tidak mengajak bicara kepada siapapun sampai beliau melakukan semua itu. Nahara badinah wada'a halaqahu fahalaqahu. Kemudian beliau memanggil dan tukang cukurnya dan mencukur kepala beliau. Falamma ra'ana dzalik, ketika Rasulullah melihat, para sahabat melihat Rasulullah diam, tidak bicara dengan mereka, cuma mengerjakan sendiri, kemudian memanggil tukang cukurnya, qamu fanaharu. Akhirnya mereka pun juga serentak menjalankan itu semua. Tadi mereka bukan karena benci atau jengkel kepada Rasulullah, tidak. Cuma mereka bingung, kenapa kok sampai seperti ini? Nah, artinya masih memikirkan persoalan perjanjian tadi. Wa ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dan hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan ghumman. Nah, kemudian semulailah mereka saling bercukur, mencukur satu sama lain sampai hampir-hampir sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Karena sedih, ya, karena biannya gelisah, takut. Kenapa kok Rasulullah diam, tidak mengajak mereka bicara dan mengerjakan itu sendirian? Padahal tadi sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat Uthman di sini mereka khawatir kalau-kalau karena sikap mereka kepada Rasulullah, Allah pun marah kepada mereka. Ini mereka berebut. Dan ثم جاءت نسوة مؤمنات, kemudian datanglah wanita-wanita yang sudah beriman dari kalangan dari kota Mekah. Nah, fa'anzalallahu azza wajalla, lalu turunlah ayat 6 surat Al-Mumtahinah. Idza ja'akumul mu'minatu muhajirat hatta balagha bi'nabi wa la tumsiku bi samil kawafir. Sampai ayat itu, fatallaqa Umar yawma idzin imra'atain. Pada waktu itulah Umar kemudian menceraikan dua istrinya. Kanata lahu fi syirk, yang dimilikinya waktu itu ketika masih musyrik. Fatazawwaja ihdahuma Muawiyah, salah satunya nikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, wal ukhra, yang satunya lagi dengan Sufwan bin Umayyah. Tsumma raja'a ilal Madinah, kemudian beliau kembali ke Madinah. Wa fi marja'ihi anzalallahu alaihi, artinya dalam ayat itu ini seperti yang sudah lewat. Nah, perjanjian-perjanjian ini berlaku untuk kaum pria, sedangkan untuk kaum wanita tidak termasuk dalam pengikatan perjanjian itu. Sehingga ketika mereka datang, kaum mukminat ini datang kepada Rasulullah, mereka tidak dikembalikan ke Mekah. Nah, walaupun mereka ditebus, bahkan dikembalikan mahar yang dulu mereka diserahkan orang-orang kafir itu kepada wanita-wanita mukminat ini. Wa fi marja'ihi anzalallahu alaihi. Nah, ketika kemulai akan bertolak kembali ke Madinah, turunlah ayat inna fatahna laka fathan mubina ila akhiriha, sampai akhir. Nah, kemudian dibacakan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar, afatuhun huwa ya Rasulullah? Apakah ini kemenangan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka kata Rasulullah, na'am. Faqala sahabah, hani'an laka ya Rasulullah, famalana. Nah, kemudian yang di para sahabat mengucapkan, memberi selamat kepada Rasulullah. Selamat untukmu ya Rasulullah. Untuk kami apa? Innal fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini untuk Rasulullah. Untuk kami apa ya Rasulullah? Di ayat berikutnya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Dan ini seperti ini juga tidak hanya dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang lain Allah pun juga menyebutkan. Ya, Allah memerintahkan kita bersalawat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, wa ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatahu. ya. Dialah yang bersalawat juga. Allah pun Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Allah, memintakan untuk Rasulullah, tapi Allah juga menyebutkan demikian, Allahu innahu huwallazi yusholli alaikum. Nah, banyak yang seperti ini. Dan ini dalam ayat ini, nah, juga ayat yang lalu mintakan ampun juga disebutkan, bahkan ditutup di akhir, di akhirnya khusus untuk mereka. Qala faqala sahabahani an laka ya Rasulullah famalana fa anzalallahu azza wa jal huwal ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin al ayah intaha. Nah, inilah yang Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman ini, untuk para sahabat. Wa hadha akhiru tafsir surah al-Fath. Walillahilhamd, hanya milik Allah segala puji dan karunia pemberian al-mujallad istamin min tafsirna ila akhir. Manna bihillahu ala abdihi wa ibn abdihi wa ibn amatihi. Al-mujallad istamin min tafsir kalimir rahman fi tafsir kalimil mannan, kalamil mannan. Manna Allah, manna bihillahu ala abdihi. Semoga Allah memberikan karunia dengan tafsir ini kepada hamba-hambanya dan putra hambanya, dan putra yang laki-laki dan putra hambanya yang perempuan, Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Sa'di rahimahumullah. Nasallallahu wa shofana lima yuhibbu wa yardha. Ada satu kutip kecil tulisan anaknya pengarang, penulis, penyusun, apa namanya, Said penyusun Hisnul Muslim, itu meninggal dalam usia muda, tapi masya Allah, itu menulis fawaid tentang Hudaybiyah. Nah, saya kecil, dan itu ya penanya bahan itu ditulisnya masih dalam keadaan belajar, ditahqiq oleh ayahnya sendiri, Ya, Sa'id bin Waqid al-Qatani, putranya Abdurrahman ya bin Sa'id Abdullah bin Abdurrahman, itu menulis fawaid yang luar biasa masya Allah. Ini artinya tingkat, kalau tidak keliru, tingkat dia tsanawiyah, ini SMA mungkin akhir. Itu nulis, dan dilanjutkannya ketika sudah kuliah barangkali dikumpulkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini jalan yang ke-8. Ini sebenarnya beliau kan ini istilahnya durus ini sama kayak apa para masyayikh, para ulama dahulu, mereka menyusun kitab itu diajarkan. Misalnya apa? Mustalah hadis Ibnu Shalah itu enggak teratur. Kenapa? Setiap dia beliau menyusun, dia dapatkan dari apa? Kitab-kitab yang lainnya ulama mutakaddimin, Khatib Al-Baghdadi, Ibn Al-Hakim, itu disampaikan, nanti dikumpulkan, catat. Nah, nanti mereka menyatukan. Jadi enggak runtut apa di majelis sholat dalam mustalah itu, nah, seperti itu. Kalaupun ulama kita sekarang kan pikir dulu, ya mikir dianukan, nanti baru disampaikan. Nanti ada yang tambahan, nah di situ editingnya. Kadang-kadang kalau misalnya di dalam langsung dari durus harus ngecek lagi. Masyaallah, jazakumullah khairan an-nawani lislam. والله اعلم صلى الله عليه وسلم